Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Aqidah Mustalah Ashabul Hadith, masih terkait dengan permasalahan hukum sihir. Penulis menyatakan, Abu Uthman Ash-Shaburi rahimahullah, وَمَنْ سَحَرَ مِنْهُمْ مَسْتَعْمَلَ السِّحَرَ وَاَعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُعَوْ يَنْفَعْ بِغَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ. Dan barang siapa yang melakukan praktek sihir di antara mereka, dia menyihir menggunakan ilmu sihir dan meyakini bahwasannya ilmu sihir tersebut yang berwayat pak memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat tanpa izin Allah, yakni sihir tersebut secara sendirinya mampu melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat, faqad kafara billahi jalla jalaluhu, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Wa idza wasafa ma yaqbihi fustuqiba, dan apabila si penyihir, orang yang melakukan praktek sihir, dia menyebutkan, menggambarkan praktek sihirnya tersebut sesuatu yang mengandung unsur kekufuran dengan bantuan syaitan, fustuqiba, maka diminta tobatnya. Fa'intarawahillah do ibadurukum, jika tobat maka itu yang diharapkan, maka jika tidak, jika tobat maka itu yang diharapkan, dan jika tidak bertobat dipenggalannya. Wa'idawasofamalaisabikufri, dan jika dia menggambarkan sebenarnya itu dengan sesuatu yang bukan kekufuran, nanti akan ada penjelasan masing-masing. Aukatalah mabimalayubah, atau dia berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Nuhyan, ini menghafal apa? Menghafal mantra-mantra yang tidak jelas artinya. Nuhyan, maka dilarang darinya. Fa'in ada usir, kalau masih ulang lagi maka ditazir, diberi hukuman. Bisa habis di penjara ataupun dibuang, diasingkan. Wa'in qala as-sihru laysa biharam, dan jika dia mengatakan sihir itu sudah haram, wana ataqid ibahata, dan aku meyakini bolehnya, wajib qabru, wajib wudu itu, li'annahu istabaha ma'at ma'al muslimun ala tahrimi, karena dia telah istabaha, yani meyakini kebolehan sesuatu yang telah disepakati oleh kaum muslimin akan kehalalannya. Jadi di dalam perkara ini paling tidak ada tiga permasalahan yang disebutkan oleh penulis. Permasalahan pertama adalah orang yang melakukan praktek sihir, apa hukumnya? Maka di situ sihir digambarkan oleh penulis ada dua macam. Sihir yang dilakukan mengandung unsur kekufuran, jadi dengan bantuan syaitan, dan sihir yang dilakukan dengan tanpa mengandung unsur kekufuran, maka ini hukumnya berbeda. Kemudian perkara yang kedua, apakah orang yang melakukan praktek sihir itu diminta tobatnya atau tidak? Dimana penulis Al-Imam Abu Uthman As-Sawburi menyatakan ustu tiga diminta tobat. Jadi ini ada selap di sini. Sebagaimana yang pertama juga ada hilaf, yang kedua juga ada hilaf. Kemudian perkara yang ketiga tidak ada hilaf. Apabila meyakini kebolehan praktek sihir, ya, maka tidak ada hilaf yang kafir dan wajib untuk dibunuh. Jadi perkara yang pertama sebelumnya telah kita pelajari sebenarnya. Perkara yang pertama ini, apakah sihir itu hukum daripada melanggar sihir, hukum daripada melanggar sihir, maka dilihat daripada sihir yang dilakukan. Apabila sihirnya itu adalah sihir mukafirah, mengandung unsur melibatkan syaitan, minta bantuan syaitan, maka kafir pelakunya. Dengan dalil yang telah disebutkan kemarin banyak sekali dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam yang kedua bahwasanya sihir yang digunakan adalah sihir yang bukan mukaffirah, tidak ada unsur melibatkan siapa di situ. Semata dia menggunakan ramuan-ramuan tertentu. Kemudian dibuat minuman atau dibuat makan yang dengan itu menyebabkan seseorang seperti pengaruhnya seperti terkena sihir. Tapi pada akhirnya itu bukan sihir, hanya disebut sihir. Tersihir di sirap misalnya, terkena sirap. Kalau sirap ini uap, asap, keluar. Dan dengan itu kemudian orang yang terkena menjadi lemas, menjadi tertidur, atau yang semisalnya. Ini juga masuk dalam hal tersebut. Maka hukum daripada praktek sihir yang semacam ini tidak sampai pada kekufuran, meskipun pelakunya melakukan dosa-dosa, tetapi tidak sampai pada kekufuran. Yang hukumannya pun bukan kemudian dibunuh. Dan para ulama dalam hal ini terkait dengan hukum praktek sihir ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasannya praktek sihir itu pelakunya kafir, mutlak, pelakunya kafir dan wajib dibunuh. Yang kedua menyatakan dia diminta tobatnya. Kalau dia tidak bertobat, maka tidak dibunuh, tetapi dia jalan. Tidak dibunuh, tapi dipenjara. Dengan tujuan dia bertobat, dipenjara sampai dia bertobat, benar-benar tobat dengan tobat langsung. Dia sampai benar-benar sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat. Kalau pendapat yang pertama dari jelas tidak jelas pada perumahan sebelumnya, ya. Adapun pendapat yang kedua ini adalah satu riwayat dari pendapat Al-Imam Ahmad. Disebut kalau naik kuda dalam kitabnya Al-Mughni. Ibnu Qudamah menyatakan wa ruwiya an Ahmad, dan diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, ma yaqulu an annahu la yakfur, yang menunjukkan kuasanya si penyihir tidak kafir. Fa inna Hanbala rawahan, karena Hanbal meriwayatkan darinya. Hanbal adalah keponakan Imam Ahmad, bukan bapaknya, tapi keponakannya. Allah ini berkata pemandu bila Allah berkahir wa sahbid, berkait dengan Allah kahir dan sahbid paranormal, dukun dan penyihir. Imam Ahmad mengatakan Allah anisata min hadil hafail, aku berpendapat untuk dimintai tobat dari perbuatan-perbuatannya itu. Tapi namun ini dimana murtad, karena dia yang sahir dan kahir dari di sisiku semakna dengan murtad dari sisi diminta tobatnya. Orang murtad kalau dari Islam kan diminta tobat, tidak langsung dibunuh ya. Mantap jadi mau faktur bukan langsung kemudian demikian. Dan itu yang melakukan adalah pemerintah, bukan hak individu, bukan hak kelompok ya dari masyarakat, tetapi penguasa pemerintah yang melakukannya. Supaya tidak terjadi perkacauan, tidak boleh masing-masing melakukan tindak main hakim sendiri, ya, tidak boleh. Nah, kalau tidak dilakukan oleh pemerintah bagaimana? Kalau tidak dilakukan oleh pemerintah, maka itu bukan tanggung jawab kita, bukan kita yang ditanya oleh Allah, tetapi mereka nantinya, mereka yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in Allah sa'ilun ma'amas ta'alu, Allah yang akan bertanya kepada mereka terhadap tanggung jawab mereka. Baik. Jadi Imam Ahmad nyatakan Allah amistata diminta tobatnya sama seperti orang yang murtad dari agama. Fa'in ta'ba waraja, yani yukhalla sabiru, kalau kemudian dia bertobat dan dia kembali, ini tentunya ya itu yang diinginkan, diberi jalan dia. Qultu lahu yuqtal, aku katakan kepadanya apakah dibunuh? Qalala, tidak. Jangan dibunuh. Yuhbas, di penjara. La'allahu yarji', bisa jadi dengan itu dia akan kembali. Qultu lahu, lima la naqtulu, aku katakan kepadanya kenapa kita tidak bunuhnya saja? Qala idza kana yusalli la'allahu yatub. Imam Ahmad mengatakan kalau dia masih mau sholat, semoga dengan itu dia masih mau bertobat. Wa yarji', dan dia mau kembali. Ibnu Qudamah kemudian mengatakan wa hadza yadullu ala annahu lam yakfirhu. Jadi ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidak mengkafirkan penyihir. Ya namun law kafarahu la qatala. Karena kalau dikafirkan tentunya hukumnya dibunuh. Wa qawlu bi ma'na murtad yani bi istitaba. Dan ucapan Imam Ahmad di ma'na murtad tadi maksudnya adalah dalam hal diminta tobatnya, sama seperti keadaan orang yang murtad. Dan pendapat Imam Ahmad ini dalam riwayat ya, salikian pendapatnya itu dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhallah. Ini yang dibilang oleh Ibnu Hazm, dan berdalil ya dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi, dan juga Ibnu Hazm sendiri dalam kitabnya Al-Muhallah ya. Hadis dari jalan Abu Rijal Anir Amrah Ibn Abdurrahman atau Bintu Abdurrahman Amrah, dari Amrah Bintu Abdurrahman, anna Aisyah Ummul Mu'minin, bahwasanya Aisyah Ummul Mu'minin a'taqat jariyatan laha an dubur, bahwasanya Ummul Mu'minin Aisyah memerdekakan jariyah, jariyah ini budak perempuan miliknya, milik Aisyah, an duburin, dengan mudabbar. Yani budak yang dimerdekakan dengan cara budak bar, itu maksudnya adalah dikatakan kepada si budak, kamu nanti merdeka kalau saya masih berdua. Ini namanya budak bar. Jadi kemerdekaan budak ini terkait dengan keadaan si majikan. Kalau majikan masih hidup, ya dia terus melayani majikannya, tetapi di saat majikannya meninggal dunia, seketika itu dia merdeka statusnya. Maka saya menyampaikan bahwasannya ya, jariahnya tersebut dimerdekakan dengan cara mubadalah. Wa annaha saharuha, dan bahwasannya si jariah tadi, ya, budak perempuan tadi, justru malah mensihir Aisyah, ya, melakukan praktek sihir di santet. Wa ta'arofat bihi, dan si jariah tadi, budak perempuan tadi, mengakuinya. Setelah ketahuan, ya, mengakuinya bahwa dia menyantet daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala, dan budak perempuan tadi mengatakan, ahbabtul ifah, aku itu hanya ingin merdeka. Karena kalau Aisyah meninggal dunia, ya dia merdeka. Dia melakukan hal tersebut dengan tujuan supaya segera bisa merdeka. Wa amara biha Aisyah ibn akhiha an yabi'aha, maka Aisyah memerintahkan kepada putra saudaranya agar menjual keda ini. Minal a'rab miman yasi'u manakataha, dijual kepada orang a'rab yang nantinya memperlakukan dia dengan jelek dari hukuman, dijual kepada orang a'rab yang beringas misalnya, sehingga menjadi hukuman bagi dia. Ini menunjukkan Aisyah tidak membunuhnya, padahal dia mensihir, jelas-jelas mensihirnya. Waqala, dan Aisyah mengatakan, ibrah ditamaniha rokobatan fa'atidha, berilah dengan nilai jual ini, buddha ini, seorang buddha yang lain, kemudian merdekakan buddha ini. Demikian Aisyah radhiyallahu anha. Jadi buddhanya sudah diberikan fadilah, kebaikan oleh Aisyah dengan dimerdekakan secara mubazir, justru berbuat jelek kepadanya. Maka ini dia melakukan sesuatu yang tujuannya adalah supaya cepat merdeka, tapi justru semakin parah keadaannya. Bukan mendapatkan kemerdekaan, malah mendapatkan majikan yang jauh lebih jelek. Setelah dijual, ya, nilainya berapa digunakan untuk membeli budak yang lain, kemudian budak yang lain itulah yang dimerdekakan sama Aisyah. Maka dari sini bisa diketahui bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha tidak mengkafirkannya. Kalau seandainya mengkafirkannya, tentunya hukumannya adalah dengan itu. Baik, itu dua pendapat dengan masing-masing ada dalilnya. Dan dalil yang pertama tadi terlalu banyak yang disebutkan, sudah banyak yang kita sebutkan dalil daripada pendapat pertama yang menyatakan kafir. Yang kedua dinyatakan tidak kafir. Yang ketiga ini yang dilanjutkan oleh penulis Abu Usman Ash-Shaibani, karena dia adalah salah seorang daripada imam dalam mazhab Syafi'i. Dari Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkara ini, dalam masalah sihir ini, beliau punya dua pendapat. Punya dua rijian hukum. Sama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Usman Ash-Shaibani. Al-Imam Syafi'i dan mayoritas daripada ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, dan juga merupakan pendapat daripada Hanafiyah dan Malikiyah, dari kalangan Malikiyah adalah Al-Qurafi di antaranya dalam kitabnya Al-Quruq. Juga An-Nawawi, Al-Mardawi, dan jumhur mazhab Hanabilah, dan sekelompok dari mazhab Malikiyah. Dan ini juga pendapat yang dirajikan oleh Habib Hakami, juga disebutkan oleh Asy-Syafi'i tidak mahu al-bayah, dirajikan olehnya, dan juga yang dirajikan oleh Asy-Syafi'i Muhammad bin Salim rahimahumullah jami'ah, bahwasannya as-sahir, penyihir, apabila sihirnya tersebut melalui perantara syaitan dan menggunakan amalan-amalan atau ucapan-ucapan kekufuran, maka kafir. Rijiknya itu, sihirnya yang dia gunakan, meskipun diberi nama dengan nama-nama macam-macam, apapun julukan dia, apakah pesulap, pesulap tetapi menggunakan bantuan jin, bantuan daripada syaitan, dari kalangan jin. Walaupun disebut pesulap, karena pesulap ya artinya adalah ketangkasan tangan dalam hal gerakan dan sebagainya, tetapi dia tidak, dia ini menggunakan bantuan jin. Maka walaupun namanya pesulap ya dia tetap kafir kalau menggunakan bantuan-bantuan jin, bukan semata hanya trik-trik saja. Atau dia disebut sebagai, kalau ahli hipnotis misalnya apa, yang dengan bantuan jin pula. Alhamdulillah segala sesuatu yang sebabnya itu samar menjadi sesuatu yang tidak diketahui secara jelas kok bisa seperti itu. Kemudian ya, dilakukan hal tersebut dengan bantuan-bantuan jin, maka ini namanya adalah sihir. Ini namanya adalah sihir, apapun sebutannya. Ilusionis misalnya, ada sebutan ilusionis. Itu pun juga kalau memakai bantuan jin, syaitan dengan jin, maka dia kafir. Adapun jika sihirnya itu dengan menggunakan obat-obatan, asap, kemudian juga dengan menggunakan ramuan-ramuan dan yang semisalnya, maka pelakunya tidak dikafirkan. Dan sihir yang menggunakan bantuan syaitan dari kalangan jin ini, sekedar mempelajarinya saja sudah kafir. Dia sekedar mempelajari atau mengajarkan, walaupun dia tidak pernah mempraktekkan. Sekedar mempelajari atau mengajarkan kepada yang lain, walaupun dia sendiri tidak pernah praktek, maka ini adalah kekufuran. Apalagi dia mempraktekkan. Di sini kita akan sebutkan beberapa ucapan daripada imam. Di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i menyatakan kitab Al-Um, Mujallad Awwal, jilid pertama halaman 293. Cetakan Darul Kitab. Fayuqalu lisahir, maka dikatakan kepada si penyihir, sif as-sifralladhi tashab atau tashabudini, gambarkan kepada kami sihir yang kamu menyikapinannya. Baika nama yasharbihi kalam kufrin salihin ustutiba min. Kalau ternyata dia menggambarkan dalam ucapan-ucapan kekufuran yang jelas, maka diminta tobatnya. Baika tobatillah putih. Kalau dia mau tobat dan tidak, kalau dia mau tobat, maka dia diharapkan. Kalau tidak, maka dibunuh. Wa uhida ma'luhu fai'an, dan hartanya dia punya, rumah punya ini, punya itu, disita oleh pemerintah sebagai fai'an. Hartanya milik negara, dan yang melakukan ini juga negara, pemerintah. Baika nama yasabi ikala man la yakunu kufran, baka nama ma'ru bala yakunu ahadan anak. Kalau ternyata sihirnya itu bukan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kekufuran, dan ucapan itu adalah ucapan yang tidak jelas maknanya dan tidak memberikan mafarat kepada siapapun, maka segera dilarang darinya. Jangan kamu melakukan itu. Mereka tidak melakukan. Semisal itu adalah apa yang diucapkan oleh Al-Murjawi dalam kitabnya Al-Insaf, juga Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Tidak perlu dibacakan satu persatu. Al-Muhim maknanya sama dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Dan untuk kesimpulan hukumnya, kita bacakan ucapan Asy-Syafi'i di dalam Abu Al-Bayyan. At-tahqiq fi hadhihi al-mas'alah wa tafsir. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tafsir. Dirinci. Fa in kana sifr mimma yu'azzim fihi ghairallah, kalau sihirnya itu mengandung padanya pengagungan kepada selain Allah, kalatawafir warjidin wa wiridali seperti kawafir bintang-bintang ataupun jin dan yang semisalnya mengagungkan Lucifer. Lucifer ini dewa mereka, ini bintang tertentu, bintang Lucifer ataupun jin, mungkin itu juga nama daripada jin-jinnya mereka mengagungnya sebagai Lucifer ataupun yang selainnya. Mimma yu'addi ilal kubur, yang membawa kepada kekufuran, bahwa kufrun bila nizar, maka ini adalah kekufuran dengan tanpa perselisihan, tidak ada silap. Wa min hadza an-naw sifar harut wa marut al-maktub di surat Al-Baqarah, dan jenis ini adalah semisal dengan jenis ini adalah sihirnya harut dan marut yang tersebut dalam surat Al-Baqarah. Fa innahu kufrun bila nizar, maka itu adalah kekufuran dengan tanpa ada perselisihan. Wa ika nasifru la yaqtabil kufur kal isti'ana bi qawasi fa'il asya' min tihana wa ghayriha fa huwa haram hormatan syadidah. Dan jika sihirnya itu tidak membawa kepada unsur kekufuran seperti mempergunakan bahan-bahan khusus, minyak khusus dan semisalnya, ya, yang memberikan efek-efek seperti sihir, maka itu haram dengan hormat kehalaman yang keras. Walakin nahu la yablu bisrafi bihi kufur, tetapi tidak sampai pelakunya kepada kekufuran. Wa hadha huwa at-taqdir insyaallah ta'ala di hadhihi masalah allati ikhtalafa fiha al-ulama. Jadi ini insyaallah yang benar dalam masalah ini dan apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi yang pertama tadi pendapatnya adalah sihir itu kafir. Yang kedua, sihir tidak kafir. Yang ketiga, rinci. Dan yang rojak adalah pendapatnya ketiga ini. Seperti apa yang disebutkan oleh Alimah Abu Uthman As-Sobuni dalam Aqidatus Salaf yang kita baca, yang kita pelajari. Hanya saja, kalau kita melihat dan menilik pendapat yang pertama yang mengatakan kufur salah, apa namanya, pelakunya adalah kafir secara mutlak. Kenapa? Karena pendapat yang pertama itu tidak memandang bagian yang kedua yang disebutkan dalam pendapat ketiga sebagai sihir. Itu bukan sihir yang seperti itu. Jadi mereka mengatakan tidaklah sihir itu terjadi melainkan dengan bantuan setan. Sehingga mereka mengkafirkan. Jadi pada hakikatnya tidak berbeda antara pendapat pertama dengan pendapat yang ketiga. Perbedaannya hanya kalau pendapat ketiga mengatakan itu juga sihir, ya, itu juga sihir. Kalau pendapat yang pertama itu bukan sihir. Kalau dikatakan sihir, maka sihir secara bahasa. Malah tupas sababu, ma'ofiyah walah tupas sababu. Suatu yang sama sepertinya. Sama seperti misalnya, inan-inan daya kasihkot. Di antara daya penjelasan itu, ada unsur sihir ataupun itu semua merupakan sihir. Dari sisi, mampu untuk, apa istilahnya, mempengaruhi manusia. Akal-akal manusia terpengaruhi seperti persihir mereka mendengarkan. Dengan penjelasan yang sangat rinci, gamblang, ya, sampai orang-orang ya terkesima seperti orang yang tersihir, tersirap, melungu semua mendengarkan. Nah ini Rasulullah menyatakan bahwasanya inna minal daya kasih di antara daya itu sihir. Tetapi itu bukan bantuan setan sama sekali. Begitu. Baik, adapun pendapat yang kedua tadi, ya, adapun pendapat yang kedua tadi, maka bisa maknanya apa yang dilakukan sebenarnya hanya hadis Aisyah, ya, hadis Aisyah tadi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah ini masih ada ihtimal yang banyak. Masih ada ihtimal yang banyak. Yang pertama, jelas itu bukan dalil apa yang dilakukan Aisyah. Karena mauquf, ya, mauquf ala Aisyah. Fi'lu Aisyah semata, perbuatan Aisyah saja dan diselisih oleh sekian banyak para sahabat. Nanti kita akan baca sebagiannya insyaallah. Bahwa para sahabat banyak yang telah membunuh para penyihir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ihtimal bahwasanya si jariah tadi setelah ketahuan ternyata dia mengaku dan setelah itu tobat dia. Begitu. Ada kemungkinan dia tobat sehingga tidak di dibunuh dalam artian sebagai hukuman dia, tetapi diberikan hukuman. Walaupun bertobat, tapi hukuman tetap diberikan. Sehingga memberi efek jera kepada dirinya. Apa ada kemungkinan yang lain? Bahwa sihir yang digunakan itu bukan dengan bantuan sayapi, karena di situ juga tidak secara sahih menyebutkan bahwa dia menyihir dengan bantuan sayapi. Wallahu a'lam, sehingga banyak istimewa-istimewa tersebut. Dan karenanya Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra menyebutkan hadis ini dan memberikan bab man la yakunu sihruhu kufran. Bab orang yang sihirnya itu bukan kekufuran. Nah, ini berarti dibawa makna kepada apa yang dilakukan oleh Zariyahnya Aisyah adalah sihir yang bukan kekufuran. Wallahu a'lam. Kemudian permasalahan yang kedua, permasalahan yang kedua adalah apakah seorang penyihir itu diminta tobat ataukah tidak? Di situ terdapat ulama. Sebagian ulama mereka merujukkan bahwasanya tidak diminta tobatnya. Berdalil bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka tidak meminta tobat kepada para pelaku sihir tersebut. Seperti yang tersebut di dalam Al-Musannaf. Bukan malah terusnya dalam Al-Musannaf. Juga Imam Ahmad dalam Musnad. Juga Ibn Abi Syaibah dalam Musannafnya. Musannaf Ibn Abi Syaibah. Abu Dawud dalam sunannya, Baihaqi dalam sunan Kubra. Disebutkan bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada gubernurnya yang dijajah Ibnu Muawiyah, dan dalam suratnya tersebut tertulis "Uqtulu kulla sahirin wa sahiratin." Bunuhlah orang kalian setiap penyihir laki-laki maupun perempuan. Itu diantara isi surat Umar bin Khattab kepada Yazid Ibnu Muawiyah, kepada gubernurnya. Dan pelakunya memang pemerintah yang melakukan, bukan kemudian orang tertuduh di masyarakat, di kampung. Dia telah melakukan santet, bakar rumahnya, bunuh orangnya. Tidak, akan terjadi kekacauan besar nanti seperti ini. Sampaikan kepada yang berwenang. Bahkan lalu salah atas wahir, maka mereka membunuh tiga penyihir. Umar bin Khattab tidak menyatakan tangkapi kemudian suruh tobat, tidak, tapi bunuh. Demikian pula Hafsah telah membunuh jariah, ya, wanita penyihir yang menjadi budaknya, yang menyihir dirinya. Ini disebutkan kisahnya adalah Musannaf Antoroza Nabi Syaika, juga Muatta Malik dan yang lainnya. Namun di situ kisahnya makruf bahwasanya apa telah membunuh yang kota terjadi adalah Al-Fa Kandamah Al-Qarra. Hafsah membunuh budak perempuannya yang menyihirnya setelah mengakui perbuatannya. Demikian pula apa yang dilakukan oleh penduduk Ibn Ka'ab Rautimutwa Abu. Dia membunuh seorang penyihir. Kisahnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunahnya. Dari jalan Ibnu Wahab, dari jalan Ibnu Wahab Akbar Ibnu Lahiyah An Abil Aswad, dan kisah ini memiliki jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Ibnu Lahiyah, sehingga dikuatkan kisah ini oleh banyak ulama. An Al Walid Ibnu Uqbah kana bil ihram. yang aku kain ayat ini sahur adalah Al-Walid Ibn Ubar. Dia adalah gubernur Irak. Yang aku kain ayat ini sahur, di mana seorang penyihir sedang bermain di hadapannya, yakni melakukan demonstrasi sihirnya. Wakan ayat beribu krosa rojul, di mana si penyihir ini memenggal kepala seseorang. Kemayasi bumi, kemudian berteriak dengan penggalan tersebut. Orang yang dipenggal tadi, ya, berteriak kemudian duduk kepalanya. Fayakumu Khalidah, fayartadu ilaihi rasul. Kemudian, ya, orang tadi yang dipenggal tadi berdiri. Kemudian setelah itu kembali lagi kepalanya, ya, yartadu ilaihi rasul. Kepalanya itu dikembalikan lagi ke badannya. Dan itu kembali. Itu disaksikan oleh orang-orang, termasuk Al-Walid bin Ubar. Faqalan nas, maka orang-orang mengatakan subhanallah ibnil mautah. Mereka menyatakan subhanallah, menghidupkan orang yang mati. Wa ra'ahu rajulun min shalihil muhajirin. Dan dilihatlah hal tersebut, ya, oleh seseorang dari orang saleh dari kalangan sahabat Rasulullah muhajirin. Panazor ilai, seorang solih dari muhajirin tadi memandang kepadanya. Falam maka naminafat, maka di saat hari berikutnya istamala ala saifi, ya, seorang muhajirin tadi membawa pedangnya, menetek pedang. Fadhahaba yal'abu la'ibahu dari, kemudian si penyihir tadi melakukan permainannya kembali. Fakal lokok rojul saifah, maka sahabat muhajirin tadi lantas menghunus pedangnya. Fakal lokok rojul, kemudian si penyihirnya yang dipenggal, penggal kepalanya. Fakal ini di hadapan Al-Walid, ya, di hadapan gubernur. Kemudian laki-laki muhajirin tadi mengatakan hingga nasol depan faliyub di faliyub di nafsa. Kalau dia memang benar, hendaknya dia menghidupkan dirinya sendiri. Sudah dipenggal, sudah tidak bisa hidup lagi, mati dia keningannya. Wa amara bihi Al-Walid dinaran fasadasidan wa kana rajulan salihan fasadana. Kemudian Al-Walid melihat hal tersebut, tentunya Al-Walid marah karena beliau adalah gubernurnya. Ini bertindak, ya, dengan tindakan di hadapan gubernur, maka gubernur Al-Walid marah dan menyuruh dinar penjara, apa namanya, kepala penjaga penjara, kepala penjara pada saat itu. Sekarang kalapasnya dinar disuruh oleh Al-Walid untuk menangkap sahabat Rasulullah yang soleh tadi, kemudian dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Fa'adja bahu nahu rajul makhal, kemudian dinar melihat kesolehan orang tersebut tentunya sangat agung dan mengatakan, apa atas tapi antaruk, apa kamu bisa mampu untuk lari dari penjara? Kalau dia mengatakan, nah, dia bisa. Fakut layak anuni Allah angka adanya. Kalau itu keluar kamu lari, jangan sampai Allah menanyai diriku tentang dirimu selamanya, kata Dina. Ini kisahnya yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Qur'an. Ini beliau mengatakan wa hadza isnadun sahihun in kana Abul Aswad adraka bisam. Sanadnya sahih kalau Abul Aswad mendapati kisah tersebut. Fa'innahu tabi'i shahih, karena Abul Aswad ini seorang tabi'i shahih. Akan tetapi kisah ini memiliki jalan-jalan yang lainnya yang dengan itu insyaallah sahih, disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam beberapa tempat di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Sebagian ulama menyatakan kisah tersebut Baik memang. Wallahu a'lam. Jadi hadis duduk juga menunjukkan akan bahwasannya seorang penyihir hak mustahil berbatas istri. Haknya, penghaknya adalah dengan ditebas dengan pedang. Jadi tidak diminta istitahat. Jadi ini pendapat sebagai ulama tidak diminta istitahat. Ada pun yang dirotikan oleh Al-Uthman, Al-Imam Al-Uthman Al-Khabuni. Ya, diminta tobatnya. Kalau bisa jalankan tobatnya, maka itu tidak dibunuh. Itu yang diharapkan. Itu yang diinginkan. Jadi, adapun Syekh Rabi Ibn Hadi, Allah Ta'ala beliau memberikan tarjih apakah hal yustatab atau la yustatab, beliau mengatakan hal yajib ila istihad imam. Ini dikembalikan kepada istihadnya imam. Imam di sini adalah pemimpin negara, pemerintah. Ini dikembalikan kepada pemerintah. Rapat yang tahu jalan istitaza atau ada muha ba'da nazar fil adillah wa ahwal al-ilmi wa hujjat kulli minhuma. Maka bisa jadi imam dia memandang penguasa dalam hal ini qadhi ataupun hakim ya, diminta tobatnya karena ini orang diharapkan masih ada kebaikan atau mungkin orang ini akan bermadharat sekali dan sihirnya adalah sihir yang membawa kepada bencana yang besar misalnya. Apalagi kalau sudah sampai terpelat korban, maka itu sudah jelas ini mana adalah kisos. Tetapi jika belum sampai hal tersebut dan ketahuan melakukan praktek sihir, orang yang dia sihir masih selamat, maka ini dikembalikan kepada kebijakan hakim. Apakah akan dimintai obat terlebih dahulu, dia di penjara sampai betul-betul terlihat obatnya dengan obat tanah suha menjadi baik kelakuannya misalnya, ataukah tidak, karena bahaya daripada orang ini kalau sampai menggunakan praktek sihirnya lagi akan membawa dampak malapetaka yang besar. Maka ini dikembalikan kepada istihadnya imam, kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hamdulillah ta'ala wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.